penting sekali. Kenapa demikian? Karena beberapa hal. Pertama, karena iman kepada takdir termasuk bagian dari rukun iman, pondasi keimanan seorang hamba. Tidak sah keimanan seseorang sampai dia beriman kepada takdir. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, maka Nabi SAW mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, pada hari akhir, dan beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, bahkan kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, ketika disampaikan kepada beliau adanya sekelompok orang yang mengingkari takdir yang muncul di kota Basrah, maka beliau mengatakan, ahbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'a'um minni. Sampaikanlah kepada mereka bahwa saya berlepas diri kepada mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Dan sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah mereka walaupun mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, sampai mereka beriman kepada takdir. Kenapa enggak Allah terima sedekah-sedekah mereka? Karena mereka kafir. Kalau enggak beriman kepada takdir, mereka apa? Kafir. Ya, karena tidak beriman kepada salah satu rukun dari rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Yang kedua, kenapa pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting? Karena pembahasan ini, ya, karena masalah takdir ini banyak sekali dalil-dalilnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak dalilnya. Ya, bahkan dibukukan secara khusus oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, bahkan kitab khusus seperti ya Kitabul Qadar karangan Al-Faryabi dan kitab-kitab yang lain yang mengupas tentang masalah takdir. Di antaranya adalah kitab Syekhul Islam Taimiyah Al-Ihtijaj bil Qadar. Ya, yang membahas tentang apa? Takdir. Sampai para ulama zaman sekarang. Ya, di antaranya Syekh Ibnu Taimin punya risalah Fil Qadha' wal Qadar, Syekh Mukbil dan sebagainya. Menunjukkan bagaimana perhatian para ulama tentang masalah takdir. Yang ketiga, kenapa kita penting membahas masalah takdir ini? Karena buah beriman kepada takdir ini sangat banyak. Orang kalau beriman kepada takdir, manfaatnya sangat banyak. Membuahkan kepada kita keberanian, membuahkan kepada kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beraktivitas, dalam beramal. Ya, membuahkan kepada kita sikap sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, musibah yang menimpa kepada kita. Ya, demikian. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada takdir, maka mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Sehingga seringkali frustasi, stres, galau, bahkan bunuh diri ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kenapa Rasulullah SAW pernah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, sungguh indah urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik bagi dia. In asabat husarra'u syakara, fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fa kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, ya, maka dia pun apa? Sabar, dan itu pun baik baginya. Jadi enggak ada kamusnya bagi seorang mukmin muslim, ya. Ketika mendapatkan ujian, cobaan, dia stres, ya. Apalagi sampai bunuh diri. Tidak. Dia kuat. Ya. Bahkan dia hadapi semuanya dengan, ya, dengan pasrah kepada Allah, tunduk kepada Allah, menerima atas segala keputusan-keputusan Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pentingnya, kenapa kita perlu membahas masalah ini? Karena adanya penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, ya, yang dilakukan oleh sebagian kelompok dalam menyikapi masalah takdir ini. Ada golongan namanya Qadariyah yang mengingkari takdir. Ada kalanya ada golongan juga namanya Jabriyah yang mengatakan bahwasanya makhluk itu tidak memiliki kehendak. Ya, tidak memiliki keinginan, pilihan. Ini juga adalah golongan yang menyimpang dalam masalah apa? Takdir. Oleh karenanya, karena adanya kejahilan, adanya penyimpangan dalam masalah ini, sangat penting bagi kita untuk mempelajari supaya kita enggak tersesat. Ya. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa idza dzukiral qadaru fa amsiku." Kalau disebut takdir, maka tahanlah. Berarti enggak usah kita mempelajari. Udah tahan lisan kalian, enggak perlu bahas-bahas masalah apa? Takdir. Kita jawab, maksud hadis tersebut adalah larangan untuk bertele-tele dalam masalah apa? Takdir. Ya, terlalu bertele-tele dalam masalah takdir. Adapun apabila kita mempelajarinya sesuai cahaya bimbingan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti arahan petunjuk, ya, para ulama ussalafus saleh, maka ini adalah suatu kewajiban, keharusan bagi kita semuanya supaya kita, ya, betul-betul menyikapi masalah takdir ini secara apa? Secara benar. Ya, jadi maksud hadis tersebut bukan berarti kemudian kita enggak perlu mempelajari masalah takdir atau membicarakan masalah takdir secara mutlak, bukan begitu. Maksudnya hadis tersebut adalah, ya, kita dilarang berbicara masalah takdir tanpa dalil, tanpa ilmu, ya. Kemudian terlalu bertele-tele pakai ilmu filsafat, ya, berselisih dalam masalah ini, ya, tanpa hujjah. Ini yang dilarang. Adapun apabila berdasarkan ilmu, maka ini adalah kewajiban bagi kita semuanya. Baik, kata Al-Imam Abu Zaid Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan diantara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman kepada takdir, baik yang baik, yang ditakdir yang baik, ya, bagi manusia seperti mendapatkan ilmu, mendapatkan rezeki, ya, wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang buruk. Maksudnya takdir yang buruk seperti apa? Kalau kita diberi sakit, diberi musibah oleh Allah SWT, miskin dan sebagainya. Ya. Jelek atau buruk takdir tersebut maksudnya dalam pandangan manusia. Adapun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada takdir yang jelek. Ini perlu diperhatikan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wasyarru laisa ilaik, dan yang jelek itu tidak disandarkan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita sakit misalkan, atau menimpakan bencana kepada kita, musibah, ada gempa dan sebagainya. Bagi kita mungkin itu jelek, Tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu baik. Kenapa? Karena Allah menimpakan itu karena suatu hikmah, suatu tujuan, yaitu memberikan peringatan kepada para hamba agar mereka sadar dari kelalaian mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, perhatikan dalam surat Ar-Rum ayat 41, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan itu jelek bagi manusia. Musibah, ada gempa, ada siapa yang pengin? Semua orang enggak pengin. Tapi Allah timpakan itu ya, di mata Allah Subhanahu wa taala itu baik. Kenapa? Karena ada tujuannya, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? La'allahum yarji'un. Agar manusia kembali kepada Allah SWT, agar mereka hijrah ya, dari kesyirikan menuju tauhid, dari kebid'ahan menuju sunnah, dari ya, kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khulwihi wa murrihi. Ya, baik takdir yang manis maupun yang pahit. Ya, sama seperti tadi. Yaitu takdir yang baik maupun yang buruk. Wa kullu dhalika, dan semua itu, yaitu takdir yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, qad qaddarahu Allahu rabbuna. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Rabb kita. Semuanya dari Allah. Jangan dibeda-bedakan. Seperti sebagian kelompok ahlul bid'ah, kalau yang baik itu takdir dari Allah. Adapun yang jelek, takdir yang jelek seperti sakit dan sebagainya, itu bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pendapat yang seperti itu adalah pendapat yang menyimpang. Pendapat yang benar, baik yang baik maupun yang buruk, semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Surat Al-Furqan ayat 2. Allah menciptakan segala sesuatu, kulla shay'. Kata para ulama, kullu min aqwa al-fadil umum. Termasuk lafaz umum yang paling kuat. Semuanya. Ya, tidak terkecuali kan. Faqaddarahu taqdira. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya mentakdirkan. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 78, qul kullum min indillah. Katakanlah semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa maqadirul umuri biyadih wa masdaruha an qada'ih. Dan keputusan perkara-perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya adalah dari ya, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di muka bumi ini ya, semuanya adalah setelah ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa ya, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Intinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyul ihwa, beriman kepada takdir adalah kewajiban bagi setiap kita. Tidak sah iman kita sampai kita beriman kepada takdir. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban bagi kita mengimani kepada takdir. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Bahkan telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan ini menjadi fitrah bagi setiap manusia. Adapun dalil dari Al-Quran, Allah berfirman surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dia dengan takdir. Ya, dengan takdir. Yang kedua, dalil dari hadis seperti yang sudah kita sampaikan dalam hadis Jibril tentang rukun iman. Demikian juga dalam hadis riwayat Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Bersemangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan lemah. Ini kunci sukses. Siapapun yang ingin sukses, termasuk santri ingin sukses dalam menuntut ilmu, perhatikan hadis ini. Kunci sukses yang pertama adalah ihris, semangat. Ya, harus semangat. Kalau malas-malesan, enggak mungkin dia akan sukses. Yang kedua, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan kepada kejeniusan kita, kehebatan kita. Ya, tapi bersandarlah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Jangan gugur di tengah jalan. Ya. Nah, tetapi hendaknya bagi kita untuk istiqamah dalam beramal. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza." Ya. Dan jika ada sesuatu yang menimpa padamu, yakni sesuatu yang tidak mengenakkan kita. Mungkin pergi naik pesawat, layang jatuh. Kayak kemarin ada, ya, pesawat layang jatuh, ya kan? Jurusan Jakarta ke Pangkal Pinang, mati semuanya. Ya, sekitar 180 yang meninggal dunia. Baik. Seandainya terkena musibah, jangan kamu mengatakan andaikan saya melakukan ini maka akan begini dan begini. Sering orang misalkan kecelakaan lalu mengatakan coba tadi dia enggak pergi. Pasti enggak akan apa? Kecelakaan. Coba tadi nurut sama omongan saya, enggak bakalan begini. Ya. Nah, itu enggak boleh. Ya, itu tidak diperkenankan. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Semua itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Ya, fa inna law taftahu amala syaitan. Karena seandainya, ya, untuk sesuatu yang sudah terjadi itu membuka peluang setan. Oke, akhirnya menjadikan kita apa? Ya, menjadikan kita sedih, menjadikan kita, ya, suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita tidak sabar dan sebagainya. Sudah. Kalau sudah terjadi, katakan, ya, mau gimana lagi? Semuanya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Beres. Kayak orang kalau sudah beriman kepada takdir itu, dia akan apa? Akan kuat, akan sabar. Berbeda dengan orang-orang yang enggak beriman kepada takdir. Sehingga apa? Kalau stres, bahkan bunuh diri. Hanya gara-gara masalah yang sepele. Hanya gara-gara kalah dalam pemilihan, stres. Ya. Hanya gara-gara krisis ekonomi, gantung diri. Naifnya kadang-kadang hanya gara-gara diputus, langsung minum Baikon, mati. Gak tahu diputus apa, ya. Teh. Jadi kalau kita beriman kepada takdir, ya, semua itu tidak akan terjadi. Makanya banyak aksi-aksi bunuh diri itu, ya. Ya, bunuh diri itu banyak terjadi di negara-negara non-muslim. Ya, non-muslim. Karena mereka tidak memiliki iman. Adapun orang-orang yang mukmin, ya, maka mereka akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sudah menjadi kesepakatan para ulama. Wajib beriman kepada apa? Takdir. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, madhhabus salafi qatibatan annal umura kullaha bitaqdirillah. Madhab salaf, ya salafus saleh maksudnya para sahabat, para tabi'in, semuanya tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa segala sesuatu itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada takdir ini ada dalilnya dari Quran, dari hadis, dari apa? Ijma. Bahkan lebih daripada itu, ini merupakan fitrah semua manusia. Ya, semua manusia beriman kepada apa? Takdir. Bahkan orang-orang jahiliyah dulu beriman sama takdir. Ya, kata Ahmad bin Yahya Sa'lam, beliau mengatakan, ya, ma fil arabi illa musbitul qadam khairihi wa syarrihi ahlil jahiliyati wal islam. Tidak ada di Arab kecuali mereka menetapkan takdir. Jadi bangsa Arab semuanya menetapkan adanya takdir, baik yang baik maupun yang buruk, baik yang jahiliyah maupun yang Islam, semuanya menetapkan adanya takdir. Gak ada yang mengingkari takdir, itu gak ada. Ya, ini artinya apa? Bahwa iman kepada takdir itu adalah sesuatu yang fitrah, dan fitrah harus kita jaga, jangan malah dirusak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu pada dasarnya adalah ya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, maka ini harus dijaga. Nah, oleh karenanya, ya, iman kepada takdir adalah kewajiban, dan siapa yang tidak beriman kepada takdir, maka dia apa? Kafir. Kalau ada orang mengatakan saya enggak beriman kepada takdir, ya, saya enggak percaya adanya takdir itu, maka ini apa? Kafir. Keluar dari agama Islam. Karena dia mengimani, karena dia mendustakan, ya, salah satu rukun dari rukun iman, mendustakan Quran, mendustakan hadis, dan mendustakan kesepakatan para ulama. Baik, selanjutnya, alima kulla syai'in qabla kauni. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya sesuatu. Fajara ala qadari. Lalu sesuatu tersebut terjadi sesuai dengan takdir Allah. La yakunu min ibadihi qaulun wala amalun. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada hambanya, baik ucapan maupun perbuatan, illa waqad qadahu, kecuali Allah telah menetapkannya. Wa sabaqa ilmuhu bihi, dan Allah telah mengetahui sebelumnya. La ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Yudhillu man yasha fayahdhuluhu bi'adli. Allah menyesatkan, ya, siapapun yang dikehendakinya. Allah menghinakan dia sesuai dengan keadilannya. Wa yahdi man yasha fayuwaffiquhu bifadli. Allah memberikan hidayah kepada hamba yang dia kehendaki, ya, sehingga Allah memberikan taufik kepadanya dengan keutamaannya. Fakullun muyassarun bitaysirihi ila ma sabaqa min ilmihi wa qadarih min syaqiyyin aw sa'id. Semuanya akan dimudahkan dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa yang sudah ditetapkan dalam ilmu Allah dan keputusannya, baik dia syaqi yaitu sengsara, au sa'id atau bahagia. Beliau di sini membahas tentang rukun-rukun iman kepada takdir. Kalau kita beriman kepada takdir, maka perlu diketahui tentang tingkatan-tingkatan iman kepada takdir. Iman kepada takdir tidak sempurna kecuali apabila mengimani dengan empat hal. Yang pertama adalah al-ilm. Ya. al-ilmu, yakni kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Baik sebelum terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, semuanya Allah sudah apa? Mengetahuinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada yang jatuh dedaunan kecuali Allah mengetahuinya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Baik sebelum terjadi dan akan terjadi, semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma minkum min nafsin illa waqad ulima manzilatuha minal jannati wan nar." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah sudah tahu nanti kalian tempat tinggalnya di mana, di surga ataukah di neraka. Allah sudah tahu. Nah, ini yang pertama yang harus kita imani. Yang kedua, tingkatan iman kepada takdir adalah al-kitabah. Ya, tulisan. Yakni kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis ya, takdir-takdir makhluknya tersebut sampai hari kiamat. Apa yang terjadi, apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun yang terjadi sampai pada hari kiamat nanti, semuanya sudah ditulis oleh Allah dalam Al-Lauhul Mahfuz. Jadi ini harus kita percaya juga. Ya. Sebagaimana para ulama telah bersepakat menetapkan hal ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah itu mengetahui apapun yang di langit dan di bumi? Lalu kata Allah, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua itu ada dalam kitab. Ini dalam catatan Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Dan semua itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-masyi'ah. Al-masyi'ah, kehendak. Artinya kita beriman, ya, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu tersebut terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini, bahkan di langit, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kalau Allah enggak berkehendak, enggak bakalan terjadi. Ya. Allah berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29. Ini dalilnya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Manusia punya pilihan, tapi ingat, pilihan dan kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam ayat ini surat At-Takwir ayat 29 ini bantahan kepada dua kelompok yang tersesat dalam masalah takdir. Wa ma tasyauna, ini bantahan kepada kelompok Jabariyah yang mengatakan bahwasanya makhluk itu tidak punya kehendak. Ya, mereka mengatakan makhluk itu seperti apa? Wayang. Yang enggak bergerak kecuali digerakkan oleh apa? Ya. Oleh tuannya. Baik. Kemudian firman Allah illa ayyasha Allahu rabbul alamin, ini bantahan kepada apa? Qadariyah. ya, bantahan kepada Qadariyah yang mengingkari takdir. Ya, baik. Yang keempat, tingkatan iman kepada takdir juga adalah al-khalqu, penciptaan. Yakni kita beriman bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya, gerakan-gerakannya. Ya, karena semua selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya apa? Makhluk. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua selain Allah itu adalah apa? Makhluk. Apa yang Allah takdirkan, ya, Allah ciptakan. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Apa yang dilakukan oleh manusia itu ciptaan Allah Subhanahu. Ya. Baik. Jadi ada berapa tingkatan iman kepada takdir? Ada 4. Ilmu, yakni kita meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, ya, baik yang sebelum terjadi maupun sedang terjadi dan akan terjadi. Yang kedua adalah Al-Kitabah. Kita meyakini bahwasanya Allah SWT mencatat takdir-takdir makhluknya di Al-Lawhul Mahfud. Yang ketiga adalah Al-Masyiah, yakni Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, sesuatu tersebut terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali itu dengan kehendak Allah. Kalau Allah enggak berkehendak, maka enggak akan terjadi. Yang keempat adalah Al-Khalq, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal itu. Ya, karena makhluk dan perbuatannya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, jadi ini semuanya harus kita imani. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Jangan seperti kelompok Mu'tazilah. Ya, yang mengingkari ilmu. Mereka mengatakan sesuatu itu sebelum terjadi, ya, sebelum terjadi Allah enggak tahu. Baru setelah terjadi baru Allah tahu. Ya. Ini menurut orang-orang Mu'tazilah. Jadi kalau sebelum terjadi Allah itu enggak tahu. Misalkan sebelum ada kecelakaan Allah itu belum tahu. Nanti kalau sudah terjadi kecelakaan baru Allah tahu. Tentu ini adalah apa? Kesesatan dan penyimpangan. Ya. Karena kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Mengetahui. Makanya kata beliau tadi apa? Alima kulla syai'in qabla kaunihi fajara ala qadari. Allah mengetahui. Sebelum terjadi Allah sudah tahu. Ya. Tidak ada suatu ucapan dan perbuatan pun kecuali apa? Allah sudah mengetahuinya. Ya, la yakunu min ibadihi qaulun wala amalun illa waqad qadahu wa sabaqa ilmuhu bih. Tidak ada sesuatu ucapan pun dan perbuatan kecuali Allah sudah apa? Mengetahuinya. Beliau menekankan hal ini untuk bantahan kepada kaum, ya, Qadariyah, ya, kaum Mu'tazilah yang mengingkari ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka beranggapan Allah tidak tahu kecuali kalau sudah terjadi. Ya, dan ini adalah suatu hal yang menyimpang, ya, suatu hal yang menyimpang. Kemudian beliau juga menegaskan bahwa semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita ayol ehwa bahwa beriman kepada takdir bukan berarti kemudian kita itu tidak berusaha. Ya, ini masalah yang sangat penting. Tatkala kita beriman kepada takdir, bukan berarti kemudian kita itu tidak berusaha. Ah, semuanya sudah ditakdirkan. Kita di surga atau di neraka sudah ditakdirkan. Hidup mati sudah ditakdirkan. Ya sudah, kita pasrah aja sama apa? Sama takdir. Enggak perlu beramal. Enggak begitu. Makanya beliau tadi mengatakan Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Dan itu adalah keadilan bagi Allah SWT, bukan zalim. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah taufik kepada pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan berarti Allah zalim kepadanya. Ya, tapi itu keadilan Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan ilmu dan hikmahnya. Tatkala Allah memberikan petunjuk kepada Umar bin Khattab, ya, maka itu adalah keutamaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Semuanya akan dimudahkan untuk amalnya. Makanya kita enggak boleh pasrah sama takdir, ya, dan beralasan dengan takdir lalu kita tidak beramal. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan hal itu kepada Nabi. Ya Rasulullah, semuanya sudah ditakdirkan. Kalau begitu, kita nattakilu alal qadar. Kita pasrah saja sama takdir. Apa kata Nabi? La bal i'malu fa kullun muyassarun lima ulikolam. Tidak, bahkan hendaknya kalian apa? Beramal. Karena semuanya, semua orang masing-masing akan dimudahkan untuk, ya, melakukan amalnya. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah SWT masuk surga, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Ya, siapa yang ditakdirkan oleh Allah SWT masuk neraka, maka dia akan dimudahkan melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Jadi tidak boleh kita beralasan dengan takdir untuk, ya, lalu kemudian kita tidak beramal. Ya, beriman kepada takdir bukan berarti kemudian tanpa usaha, tanpa amal. Karena kita tidak tahu apa takdir kita. Antum tahu enggak takdir antum, apakah antum masuk surga atau masuk neraka? Kan enggak tahu. Maka hendaknya kita beramal untuk masuk surga. Semuanya sudah ditetapkan, tapi kita enggak tahu takdir kita. Kan gitu. Semua kita sudah ditetapkan, tapi kita tidak tahu apa takdir kita. Maka setiap orang pasti akan memilih apa? Takdir yang terbaik. Ya, kalau antum dikasih pilihan untuk masuk surga atau masuk neraka, pasti memilih masuk surga. Maka beramallah untuk masuk surga. Sebagaimana kalau kita dikasih pilihan, ya, untuk minum air susu sama comberan misalkan atau racun, pasti kita akan memilih yang susu. Ya, jadi bukan berarti kemudian kita tidak berusaha. Perumpamaan orang yang tidak mau berusaha itu perumpamaannya seperti orang pengen kenyang tapi nggak mau makan, orang pengen punya anak tapi nggak mau nikah, ya. Nah, semuanya harus dengan usaha. Makanya perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan tentang burung yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan kepada kita untuk belajar dari burung yang bertawakal. Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziqtum kama yurzaqut thayyib yahdu himasa wa yaruhu bitana. Ya, seandainya kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, kalian pasti akan diberi rezeki. Di pagi hari dia keluar, ya, untuk cari makan dalam keadaan apa? Kosong perutnya, lapar. Dan sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Apakah burung tersebut tetap berada di tempatnya saja? Enggak. Dia keluar, usaha. Jadi iman kepada takdir bukan berarti kemudian kita tidak berusaha. Bukan berarti kemudian kita tidak punya kehendak. Manusia punya kehendak. Manusia punya keinginan. Ya. Nah, tapi semua kehendak dan keinginan manusia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia bukan seperti yang dikatakan orang-orang Jabariyah. Mereka enggak punya kehendak, mereka seperti wayang. Ya, mereka seperti daun yang terombang-ambing oleh angin. Ya, kita punya kehendak. Buktinya kalau kita dikasih pilihan, pasti milih yang enak. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya apa bedanya kursi Allah dengan arsy? Syukran jazakumullah khair. Kursi itu adalah maudhi'ul qadamain. Tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas. Adapun arsy, arsy itu adalah makhluk di mana Allah Subhanahu wa taala ya tinggi di atasnya, istiwa di atasnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Jadi beda antara arsy sama kursi. Mana yang lebih luas? Arsy. Ya, arsy itu lebih luas daripada kursi. Ada sebagian yang menyamakan antara kursi dengan arsy, tapi ini adalah pendapat yang tidak benar. Apakah orang yang disiksa di alam kubur akan disiksa lagi nanti di akhirat, dan apakah kita masuk surga apabila mati kita dilihatkan surga di alam kubur? Apakah orang yang disiksa di alam kubur akan disiksa lagi nanti di akhirat? Ya, ya, seperti Fir'aun diperlihatkan ya disiksa di neraka, disiksa di alam kuburnya, dan nanti akan disiksa lagi di neraka karena kubur itu adalah apa? Pembukaan, muqaddimah. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Ya, kuburan itu adalah tahapan awal menuju akhirat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'atu adhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Ya, neraka itu dinampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, para pengikutnya. Ini siksa kubur sudah dinampakkan. Lalu kata Allah, ya, wa yauma taqumu as-sa'ah, dan besok pada hari kiamat, ya, adhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke neraka. Jadi sudah diperlihatkan nanti di neraka, masuk lagi neraka. Karena kuburan itu cuma tahap apa? Awal. Ya, cuma tahap awal. Nah, tetapi bagi orang-orang yang beriman, ya, tentu mereka tidak kekal di neraka. Bisa jadi nanti setelah diadab di kubur, bisa jadi nanti tidak diadab di neraka. Bisa jadi karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Makanya kalau dia orang-orang yang beriman, ya, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ya, dicukupkan dengan siksa di kubur saja. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Bisa jadi. Nah, itu diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia beriman. Adapun orang kafir, maka dia disiksa di kubur dan disiksa juga di neraka. Adapun orang-orang yang beriman, bisa jadi dia disiksa di kubur dan nanti di akhirat mungkin enggak disiksa. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepadanya, ya, dan sebagainya. Apa keutamaan mengikuti kajian pada sholat maghrib, dan apa balasannya agar kita tahu tujuan kita dan agar lebih semangat saat mendengar kajian? Keutamaannya satu, menuntut ilmu dapat pahala, ya kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, antum dapat pahala besar karena pergi ke masjid untuk menuntut ilmu. Kata Nabi, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan, ya, maka kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dengan sempurna. Dan di antara keutamaannya juga kita mendapatkan pahala sholat, didoakan oleh malaikat. Masya Allah. Tak kok bisa? Ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Wala yazalur rajulu fis shalah man tadhara shalah." Seorang itu mendapatkan pahala sholat selagi dia menunggu sholat untuk maghrib. Sekalian niatnya nunggu waktu sholat isya, dapat pahala sholat. Walaupun bukan hukum-hukum sholat ya, artinya boleh kita ngomong, boleh makan juga boleh, ya. Tapi antum dapat pahala seperti pahala sholat. Didoakan oleh malaikat. Ya, dalam riwayat yang lain, taqulul malaikah, malaikat akan mengatakan, Allahumma ghfir lahu. Ya, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah ampuni orang ini, ma lam yuhdis, selama dia belum hadas. Jadi kalau antum ingin didoakan malaikat, ya, antara maghrib sama isya jangan hadas. Mau ngentut tahan dulu, diempet. Kalau memang jebol, ya, antum ambil air wudhu balik lagi biar dapat doanya malaikat. Ada seorang anak yang tiap harinya dia melakukan maksiat, tapi anak itu selalu sholat dan dia selalu mendoakan orang tuanya dalam hal yang baik. Apakah anak ini masuk dalam hadis yang berbunyi anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya? Anak yang soleh itu bukan berarti anak yang gak pernah melakukan dosa sama sekali. Kalau anak yang soleh itu gak pernah melakukan dosa, tidak ada istilah anak soleh di dunia ini. Karena semua manusia pasti pernah melakukan salah. Kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabu. Ya, setiap anak Adam itu pasti punya apa? Salah. Ya, jadi anak yang soleh adalah yang banyak melakukan ketaatan, ya, banyak melakukan ketaatan, menjauhi dosa-dosa besar. Adapun sesekali dia melakukan kemaksiatan, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka ini tetap disebut sebagai anak yang soleh. Ya, nah, karena tidak ada manusia yang maksum dari kesalahan. Nah, apakah hukum TV? Karena sebagian orang menganggap itu haram dikarenakan alasannya TV itu termasuk gambar dan TV juga bisa mengundang seorang melihat yang bukan mahramnya. Nah, TV tergantung kepada isinya. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, sarana itu tergantung kepada tujuannya. Ya, kalau tujuannya adalah untuk dakwah, ya, tujuannya adalah isinya adalah untuk menyampaikan tentang syariat Islam, maka ini tidak mengapa. Ya, tergantung isinya. Tapi kalau isinya adalah hal-hal yang merusak, ya, sinetron-sinetron, film-film, ya, picisan, ya, yang ngajarin cuma pacaran, cinta-cintaan, ya, yang isinya cuma dangdutan, ya, Indonesia mencari bakat, bakat penyanyi ternyata. Maka ini tidak diperbolehkan, tergantung kepada apa? Isinya. Ya, tergantung kepada isinya. Karena itu cuma saran. Ustaz Afan, apa yang paling penting jika mendidik anak? Apakah diajarkan kepadanya agama atau Al-Quran? Bagaimana cara menasihati? Kalau masih kecil, ya, yang pertama kali diajarkan adalah Al-Quran, ya, dan diselingi masalah-masalah agama yang relatif mudah dicerna oleh anak, masalah akidah, masalah fikih, tapi dengan bahasa yang sesuai dengan anak, ya, yang gampang. Bagaimana cara menasihati teman yang masih ngerokok? Masa ada yang ngerokok ini di santri? Ya, kalau ada yang masih ngerokok, ya, masalah. Ya, kita di pondok ini ingin hijrah. Ya, antum berada di ma'had, ya, jadikan ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk apa? Hijrah. Mungkin kalau yang dulunya mantan perokok ya, ketika kita sudah di pondok, maka hendaknya apa? Taubat, hijrah. Kenapa? Karena kita punya lingkungan baik nih, teman-temannya baik, ya kan? Teman-temannya mendukung. Beda kalau misalkan kita ngerokok kemudian di luar sana, misalkan teman-temannya juga perokok, itu hijrahnya susah. Karena mau ninggalin rokok, temannya masih perokok, berat, digoda terus. Kadang dibully kalau nggak ngerokok. Banci loh, nggak berani ngerokok kan gitu. Tapi kita di sini, masya Allah, ya kan, lingkungan kondusif, mendukung. Kalau kita nggak bisa hijrah dari rokok, kebangetan. Ya, ini kesempatan bagi kita untuk apa? Hijrah dari rokok. Rokok membunuhmu. La dhararo wala dhirar. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.